jahatin tiang di pikiran tiang membayangkan aneta sing tuse. Belina ken-ken rasane yena diri pesuma payas jeget ketu masene rasa yang beli tiang sekang tako beli mase tako kehilangan beli tiang ni sekang sayang sekang tako kehilangan beli de bagus ni jani kelang tiang beli ni sekang sayang masih takut kehilangan adine jagek ne jani gelang beli. Masih takut kehilangan adine jaga.